Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yahibbu Rabbana wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ma syaa Allah ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Telah disebutkan pada pembahasan yang sebelumnya hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah terkait bab izalatun najasah wa bayanuha. Dan telah kita sebutkan hadis yang terakhir yang menjelaskan tentang darah haid dan beberapa masalah-masalah yang berhubungan dengannya. Nah, sehingga dari beberapa hadis-hadis yang telah kita sebutkan di bab tersebut, bila kita mengelompokkannya, maka al-muallifu rahimahullah menyebutkan dan menerangkan kepada kita beberapa hal-hal yang dihukumi sebagai sesuatu yang najis yang disyariatkan bagi seorang muslim untuk ia membersihkan dirinya dari najis tersebut. Yang pertama yang disebutkan dalam alif ini kita uraikan dan kita simpulkan, kita kumpulkan dari beberapa hadis-hadis tersebut. Yang pertama adalah al-khamr. Yang pertama al-khamr. Dan telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, najisnya khamr adalah pendapat jumhur dari kalangan mereka para ulama, menunjukkan padanya ada khilaf. Padanya ada khilaf. Dan pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan pendapat yang rajih, khamr ini bukan sesuatu yang najis. Naam. Perincian pendalilan tersebut ini telah kita bacakan pada pembahasan yang sebelumnya. Kemudian masalah yang berikutnya yang dibawakan oleh mu'alif terkait bab tersebut adalah luhum al-humuril ahliyah, daging-daging keledai jinak. Ini juga sesuatu yang najis. Nah, berdasarkan pendapat mu'alif dan padanya telah kita sebutkan ada khilaf, demikian pula masalah-masalah yang berhubungan dengannya. Kemudian macam yang ketiga, al-maitat, bangkai, bangkai binatang adalah sesuatu yang najis, sesuatu yang najis. Dan telah kita sebutkan pengecualian daripada bangkai tersebut adalah bangkai manusia. Bangkai manusia adalah sesuatu yang suci, bukan sebagai sesuatu yang najis. Nah, kemudian masalah yang berikutnya, baulu ma la yu'kalu lahmuhu wa rausuhu, air kencing bayi ataukah air kencing afan, ma la yu'kalu lahmuhu wa rausuhu, air kencing binatang yang tidak boleh seseorang memakan dagingnya berikut kotorannya. Air kencing binatang yang tidak boleh kita memakan dagingnya dan kotorannya adalah sesuatu yang najis, sesuatu yang najis. Nah, seperti air kencing kucing ataukah seperti air kencing humur ahliyah, kalau dia jinak yang kemarin telah disebutkan, dan binatang-binatang yang lain yang tidak dibolehkan bagi seseorang untuk memakan dagingnya, ini adalah sesuatu yang najis. Nah, Ini beberapa masalah yang dibawakan oleh mu'allif, termasuk oleh di dalamnya adalah haid. Darah haid juga sesuatu yang najis. Naam. Ini beberapa masalah yang dibawakan oleh beliau terkait bab tersebut. Tayyib, sekarang kita masuk ke bab yang setelahnya. Setelah bab ini, mu'allif menyebutkan babul wudu. Bab yang menjelaskan tentang masalah wudu. Masalah berwudu. Berikut tata caranya dan masalah-masalah yang berhubungan dengan wudu tersebut. Naam. Al-wudu memiliki dua lafaz yang berbeda arti satu lafaz yang satu dengan lafaz yang lain. Yang pertama, apabila kata al-wudu tersebut di fathah huruf wawunya menjadi al-wadu, al-wadu'u, naam, dengan memfathah huruf wawunya al-wadu, maka maknanya adalah al-ma'u alladhi yutawadda'u bihi. Kalau kata wudu tersebut di fathah huruf wawunya menjadi al-wadu, artinya adalah air wudu. Air wudu, air yang seseorang berwudu dengannya, itu al-wadu. Itu al-wadu. Nah, adapun bila huruf wawu pada kata al-wadu tersebut di dhammah al-wudu, maka maknanya adalah at-tawaddu, yakni al-fi'l. Maknanya adalah berwudu, maksudnya perbuatannya, perbuatan seseorang berwudu. Itu bila huruf wawu pada al-wadu tersebut itu di dhammah. Naam. Adapun wudu itu sendiri secara bahasa diambil dari kata al-wadu'ah. Diambil dari kata al-wadu'ah, yang maknanya adalah al-husnu wal jamal wan nadhafah, yang maknanya adalah bagus, bersih dan indah. Itu pengertian wudu secara bahasa, diambil dari kata al-wadu'ah yang maknanya adalah bagus, indah dan bersih. Nah, dan yang semakna dengannya. Adapun definisi wudu secara syariat, adapun definisi wudu secara syariat, maknanya adalah at-ta'abbudu lillahi 'azza wa jalla bi tadhhiril a'dha'il arba'ah 'ala sifatin makhsusah. Beribadah kepada Allah 'azza wa jalla dengan membasahi empat anggota wudu. Naam, dengan membasahi anggota-anggota wudu dengan sifat-sifat yang khusus. Dengan sifat-sifat yang khusus, artinya dari sisi anggota-anggota wudu itu tertentu, hanya beberapa dari anggota wudu yang disyariatkan untuk seorang membasahinya ketika berwudu. Kemudian dari sisi kaifiyahnya, tata caranya juga makhsusah, ditentukan oleh syariat dengan tata cara yang ma'ruf di sisi kita seorang muslim. Tata caranya ma'ruf. Nah, itulah pengertian wudu secara syariat. Sehingga maknanya at-ta'abbudu lillahi 'azza wa jalla, ia beribadah kepada Allah 'azza wa jalla dengan membersihkan anggota-anggota wudu tersebut dengan sifat-sifat yang khusus. Sehingga wudu dengan definisi ini maknanya adalah ibadah. Sehingga wudu dengan definisi ini adalah termasuk dari ibadah. Seorang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan melakukan wudu tersebut. Dia mendapatkan pahala dengan wudunya. Dan sebagaimana amalan-amalan yang disyariatkan disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla selain dari wudu, padanya ada keutamaan, ada fadilah. Seperti sholat itu ada keutamaannya, ya puasa juga ada keutamaannya, haji ada keutamaannya, wudu juga demikian. Terdapat pada amalan wudu ini beberapa hadis yang menjelaskan padanya ada keutamaan. Di antara dari hadis-hadis yang menjelaskan pada amalan wudu ini ada keutamaan yang besar, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam, "Isbaghul wudu 'ala al-makarih wa kathratul khutwa ila al-masajid wa intidharus salati ba'da as-salah." Ketika beliau sallallahu alaihi wa ala wasallam menyebutkan amalan-amalan yang dengannya Allah Azza wa Jalla akan menghapus dosa-dosa seorang hamba dan mengangkat derajat seorang hamba di sisinya. Yang pertama, isbaghul wudu 'ala al-makarih. Ia sempurnakan wudu di waktu-waktu yang dia membencinya. Di waktu-waktu yang dia membencinya, yaitu ketika kondisi dingin yang keumumannya seorang malas untuk berwudu, ya kan? Ketika bangun dari tidur, kondisi cuaca yang dingin, ini membuat seseorang malas untuk berwudu. Namun ketika seseorang di waktu yang dia benci tersebut berupaya untuk menyempurnakan wudunya, sehingga wudu tidak sembarangan, dia sempurnakan wudunya dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna, maka ini adalah amalan yang besar pahalanya. Akan dengannya seorang hamba dihapus dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla dan diangkat derajatnya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Di antaranya pula, kasratu al-khutwa ila al-masajid, banyak berjalan menuju masjid. Wa intidharu sholati ba'da sholah, dan menunggu sholat yang satu ke sholat yang berikutnya. Seperti kita di malam hari ini duduk setelah maghrib, kita tunggu waktu isya dengan belajar, dengan mengaji. Maka menunggunya kita dari sholat maghrib ke sholat isya, ini juga amalan yang besar fadilahnya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, ini beberapa amalan yang Rasul menyebutkan padanya ada kemuliaan. Di antaranya adalah isbaghul wudu 'ala al-makarih, menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang dia membencinya. Naam. Dan di antara dari kemuliaan atau keutamaan wudu yang lainnya yang disebutkan di dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengkhabarkan kepada kita ketika seseorang membasahi anggota-anggota wudunya dengan air, maka akan berjatuhan dosa-dosa yang diamalkan oleh masing-masing anggota wudunya tersebut bersama dengan tetesan-tetesan air wudu. Bersama dengan tetesan-tetesan air wudu. Subhanallah. Ketika seorang membasahi mulutnya, ya berkumur, ya keluarkan. Ketika seorang ia basahi wajahnya, maka apa yang dilakukan oleh wajah seseorang, mata, lisan dan yang semisalnya, itu akan jatuh dosa-dosanya dengan tetesan-tetesan air wudu tersebut. Demikian pula tangan, kaki. Naam. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala. Sebagaimana berwudu akan membersihkan seorang hamba dari najis, dari hadas, menjadikan dia sebagai seorang yang suci, yang dengannya dia dibolehkan untuk sholat. Naam. Maka najis-najis secara maknawi berupa dosa-dosa itu juga akan berjatuhan dengan butuh tersebut. Kemudian keutamaan yang berikutnya, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjalankan perintah Allah tabaraka wa taala. Di sana disebutkan hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya umat Islam ini akan datang pada hari kiamat ghurran muhajjalin min atharil wudu, dalam keadaan ghurran itu artinya warna putih di bagian wajah seekor kuda, nah putih dia. Muhajjal itu artinya warna putih di bagian kaki-kakinya. Nah, maksudnya apa? Seorang muslim ketika dia berwudu, maka di hari kiamat ia akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jal dalam keadaan anggota-anggota tubuhnya tersebut itu ghurran muhajjalin, terlihat bersinar, bercahaya, disebabkan karena wudu yang dahulu dia berwudu dengannya. Subhanallah. Ini tentu keutamaan yang besar yang ada pada amalan ibadah tersebut. Sehingga jangan kita sepelekan. Ketika kita berwudu, benar-benar memperhatikan dan berupaya untuk menyempurnakan wudu tersebut. Dari tata caranya, dari membasahi anggota-anggota wudu. Nah, karena itu adalah amalan ibadah. Dan ketika seorang menyempurnakan wudu ini terkhusus di waktu-waktu yang dia membencinya, padanya ada keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tayyib, kemudian di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan hadis yang pertama terkait masalah wudu ini adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Laula an ashqa 'ala ummati." Kalaulah tidak memberatkan atas umatku, la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in, maka niscaya saya akan memerintahkan mereka untuk bersiwak bersama setiap wudu yang dia lakukan. Artinya kalau semisal perintah untuk bersiwak itu tidak memberatkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Islam, maka niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang muslim setiap dia berwudu dia bersiwak. Setiap dia berwudu dia bersiwak. Wudu yang wajib menyertai salat wajib. Ya kan? Kalau semisal di setiap salat wajib dia berwudu, maka di setiap wudu dia bersiwak. Di setiap wudu dia bersiwak, membersihkan mulutnya dengan siwak. Akhrajahu Malik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik wa Ahmad wa Nasa'i, Imam Ahmad dan Nasa'i, wa shahahahu Ibnu Khuzaimah wa dzakarahu Al-Bukhari ta'liqan, dan hadis ini disebutkan oleh Al-Bukhari secara ta'liq, secara mu'allaq, yaitu disebutkan tanpa sanad. Kalau ada hadis yang disebutkan oleh mereka para ulama, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari secara muallak, secara ta'liq. Maksudnya beliau menyebutkan di dalam sahihnya hadis ini lafadznya, tanpa menyebutkan sanadnya secara lengkap dari Al-Bukhari. Nah, langsung disebutkan matannya. Ini menunjukkan beliau menyebutkan hadis ini secara muallak, secara ta'liq. Nah, hadis ini dijadikan dalil oleh mereka para ulama tentang disyariatkannya seseorang untuk dia bersiwak setiap berwudu. hadis ini dijadikan dalil oleh mereka para ulama tentang disyariatkannya seseorang untuk dia bersiwak pada setiap wudu. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan dengan lafaz laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan atas umatku. Nah, yang dimaksud dengan umat di dalam hadis ini adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus yang menjawab dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pengertian umat itu ada dua, ummatul dakwah dan ummatul ijabah. Umat dakwah, umat atau sekelompok manusia yang didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terkena dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencakup yang muslimnya dan yang kafirnya, yang Arabnya, yang bukan Arabnya, seluruhnya. Nah, tidak ada perbedaan karena syariat Islam, syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkena ke seluruh manusia. Ke seluruh manusia. Nah, sehingga yang dimaksud dengan umat di sini yang kedua adalah ummatu al-ijabah, yaitu sekelompok orang yang menjawab dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah umat Islam. Seorang yang sudah menjadi seorang muslim. Nah, ini yang dimaksud. Kemudian masalah yang berikutnya, di sini disebutkan bisiwak. Kalau semisal saya tidak memberatkan umatku, maka saya akan perintahkan mereka bersiwak pada setiap wudunya. Nah, siwak itu sendiri ma'ruf. Sebagian mereka para ulama menyebutkan kalimat siwak itu memiliki dua makna atau bisa digunakan untuk dua makna. Makna yang pertama yang dimaksudkan dengan kata siwak adalah siwak yang berasal dari akar pohon siwak yang ma'ruf, kemudian diambil dan digunakan untuk membersihkan mulut seseorang. Pohon siwak yang ma'ruf, nah, yang digunakan untuk membersihkan mulut seorang. Nah, dan siwak ini yang ma'ruf di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disebutkan dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam bersiwak menggunakan akar pohon siwak tersebut. Nah, atau makna yang kedua yang dimaksud dengannya adalah al-fi'il, perbuatan seseorang ia bersihkan mulutnya. Ia bersihkan mulutnya dengan menggunakan sesuatu apa saja. Dengan menggunakan sesuatu apa saja. Bisa dari akar siwak atau bisa disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersiwak menggunakan jaridatin rabbah. Menggunakan apa namanya, batang kurma yang basah, tentu yang kecil, batang pohon kurma yang basah yang masih kecil, kemudian digigit sehingga berserabut dan digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersiwak, untuk bersiwak. Nah, sehingga yang tadi kita sebutkan makna yang kedua, definisi siwak terkena ke perbuatan seseorang membersihkan mulutnya menggunakan siwak. Menggunakan siwak, siwak itu sendiri, dan pada hadis ini yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah makna yang kedua. Makna yang kedua bukan yang dimaksud, yakni bersiwak dengan siwak tadi itu, tapi yang dimaksud adalah membersihkan mulut seseorang dengan menggunakan apa saja. Dengan menggunakan apa saja. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya syariat Islam ini sangat memperhatikan kebersihan mulut. Sangat memperhatikan kebersihan mulut. Sehingga disunahkan bagi seseorang untuk kemudian dia perhatian dengan kebersihan mulutnya. Kebersihan mulutnya. Nah, syariat siwak itu sendiri adalah perkara yang disunahkan. Terdapat beberapa para ulama yang menukilkan padanya ada ijma' di antara para ulama, di antaranya Imam Nawawi, beliau menyebutkan dan menukilkan pada perbuatan tersebut itu termasuk dari perkara yang disepakati oleh para ulama. Nah, demikian pula Imam Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Al-Mughni, beliau menyebutkan wattafaqal ulama ala annahu sunnatun muakkadah, dan telah sepakat para ulama bahwasanya siwak, membersihkan mulut dengan menggunakan apa saja, ini termasuk dari sunnah yang dikuatkan, yang muakkadah, yang ditekankan. Kemudian beliau menyebutkan beberapa alasan. Yang pertama, lihasin Nabi SAW, karena adanya hasungan dari Nabi SAW untuk seseorang melakukannya. Wa muwadzabatihi alaih, bahkan Rasul mempraktekkan dengan senantiasa membersihkan mulut beliau menggunakan siwak. Muwadzafa itu artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sering melakukannya dan perhatian dengannya. Wa targhibuhu fihi wa nadbuhu ilaihi wa tasmiyatuhu iyyahu minal fitrah. Beliau menghasung dan menganjurkan seseorang untuk melakukannya, dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan siwak ini termasuk dari fitrah. Termasuk dari fitrah. Artinya tabiat seseorang itu suka bila mulutnya itu bersih, ya kan? Kalau misal antum duduk di samping teman antum berbicara ini dalam keadaan masya Allah mulutnya bau semerbak. Bau semerbak. Macam-macam, ya kan? Semerbak yang keluar dari mulut seseorang ini secara fitrah tidak suka, ya kan? Secara fitrah tidak suka dan merasa malu bila dia berbicara dalam keadaan mulutnya itu berbau. Mulutnya itu berbau. Kita sering pakai masker, ya kan? Sering pakai masker. Coba ketika antum pakai masker, antum gini. Nah, itu akan bisa mengoreksi bau enggak itu mulut antum. Gitu. Karena udaranya kan masuk ke hidung, ya kan? Masuk ke hidung. Kalau bau ya harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Nah, sehingga telah sepakat para ulama bahwasanya bersiwak adalah sesuatu yang disunahkan. Adalah sesuatu yang disunahkan. Kemudian masalah yang berikutnya yang tadi kita sebutkan, apakah dibolehkan bagi seseorang untuk dia bersiwak tidak menggunakan akar siwak atau tidak menggunakan batang dari pohon kurma sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakannya. Artinya bolehkah dia menggantinya dengan menggunakan sikat gigi berikut pasta giginya, ya kan? Sikat gigi plus pasta gigi. Nah, bolehkah dia mengganti siwak tersebut dengan menggunakan pasta gigi tersebut, dan apakah ketika seseorang dia menggunakan pasta gigi berikut sikatnya tersebut, ketika dia melakukannya meniatkan bersiwak, mendapatkan pahala dan mengamalkan anjuran Nabi SAW. Nah, di sini saya akan menyebutkan dan menukilkan perkataan Syekh Ibnu Taimin rahimahullah di dalam salah satu fatwanya. Ketika ditanya tentang masalah tersebut, Isi pertanyaannya adalah hal isti'malul ma'junil asnan yughni 'anil siwak. Apakah menggunakan pasta gigi itu mencukupkan seseorang dari menggunakan siwak? Sehingga tidak harus beli, ya kan, akar siwak. Nah, harus beli akar siwak yang diambil dari Saudi. Apakah boleh seorang menggantinya dengan pasta gigi? Hal yusabu min isti'malihi bi niyati taharatil fam? Apakah diberi pahala ketika seseorang menggunakan pasta gigi tersebut dengan niat membersihkan mulutnya? Membersihkan mulutnya. Artinya apakah dari sisi pahalanya sama persis dengan pahala seseorang yang ia bersiwak menggunakan batang siwak yang Nabi SAW bersiwak dengannya di masanya? Dengarkan jawaban Syekh Nuhaimin ketika ditanya oleh seorang dengan pertanyaan tersebut. Beliau mengatakan na'am, benar. Artinya bersiwak menggunakan pasta gigi itu sudah cukup. Dari sisi pahalanya juga dapat dia. Dari sisi pahalanya juga dapat. Na'am. Isti'malul firsyati wal ma'jun yughni 'anil siwak bal ashaddu minhu tanzifan wa tathira. Menggunakan pasta gigi berikut sikatnya ini adalah sesuatu yang mencukupkan diri seseorang dari menggunakan siwak, bahkan dari sisi bersih dan dampaknya itu lebih dibandingkan dia menggunakan siwak dari akar pohon siwak tersebut. Dia lebih bersih, lebih bisa menghilangkan bau, ya kan, dibandingkan dia menggunakan akar siwak. Faida fa'alahu al-insan hasalat bihi sunnah. Apabila seseorang melakukannya maka ia sudah mengamalkan sunnah. Ia sudah mengamalkan sunnah. Li'annahu laisal ibratu bil adati. Karena yang dimaksud di dalam hadis anjuran seseorang untuk bersiwak bukan menggunakan bahan ataukah siwaknya, bukan menggunakan alat siwaknya, dengan menggunakan alat siwaknya dari pohon siwak. Walak al ibratu bil fi'li wan natijah. Yang diinginkan dari hadis-hadis tersebut adalah perbuatan seseorang membersihkan mulutnya dan hasilnya. Dan hasilnya tadi kita sebutkan, sebagian para ulama mendefinisikan makna siwak kedua makna, ya kan, secara alat seseorang membersihkan, alat yang digunakan seseorang untuk membersihkan mulutnya, yang kedua perbuatan seseorang membersihkan mulut dengan menggunakan alat apa saja. Dan inilah yang dimaukan di dalam hadis-hadis yang terdapat padanya motivasi anjuran untuk seseorang membersihkan mulutnya dengan siwak. Nah, ini selesai penjelasan dari Syekh Nuhaimin terkait masalah tersebut. Dan hal yang sama juga kita jumpai dari pendapat para ulama sebelumnya. Seperti perkataan Al-Imam Nawawi mirip sama dengan penjelasan dari Syekh Nuhaimin. Demikian pula perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga demikian. Hingga beliau menyebutkan wa yustahabbu ayyakuna siwaku 'udan layyinan. Disunahkan untuk seseorang memiliki siwak yang berasal dari batang pohon yang lunak, yutayyibul famma wala yadurruhu, yang bisa membersihkan mulut dan tidak membahayakannya. Kemudian beliau menyebutkan contoh-contohnya kal araq, seperti akar pohon siwak, wa zaitun, dan batang dari pohon zaitun, wal urjun, dan batang dari tangkai pohon kurma. Ini dibolehkan bagi seseorang untuk dia menggunakan sesuatu tersebut untuk membersihkan mulutnya. Nah, sehingga dari penjelasan-penjelasan para ulama tersebut, kita tidak menjumpai adanya mereka para ulama yang mengkhususkan sunnahnya siwak itu menggunakan batang siwak yang ma'ruf. Batang siwak yang ma'ruf, sehingga menggunakan alat apa saja, tidak harus menggunakan pepsodent yang terbuat dari bahan siwak, ya kan? Pepsodent siwak. Nah, ini tidak harus demikian. Menggunakan pasta gigi apa saja dan sikat gigi dengan berbagai macam mereknya, ketika seseorang menggunakannya, dia meniatkan untuk membersihkan mulutnya, mengamalkan anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mendapatkan pahala dan telah mengamalkan sunnah. Telah mendapatkan pahala dan mengamalkan sunnah. Bila keterangan ini kita gandengkan dengan hadis yang tadi kita sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudhu." Maka maknanya perbuatan seseorang membersihkan mulutnya di setiap wudhu adalah perkara yang sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia bersihkan mulutnya di setiap wudhu. Nah, coba mungkin kita evaluasi, ya kan, pernahkah kita mengamalkan hadis tersebut? Walaupun kita katakan hukumnya tidak wajib, karena Rasul menyebutkan laula an asyqa ala ummati, menunjukkan itu bukan perkara yang wajib, namun memiliki hukum sesuatu yang disunahkan, sesuatu yang disunahkan. Coba dievaluasi, jangan-jangan ada, ya kan, di antara santri ini yang sikat giginya seminggu sekali, ya. Ada di antara yang sikat giginya seminggu sekali. Itu pun kalau sholat Jumat, itu pun kalau ketahuan musyrif, kalau enggak sikat gigi. Nah, dilihat mulutnya, dilihat ini. Nanti mungkin ada sewaktu-waktu sweeping gigi, ya kan, sweeping gigi. Dilihat ketebalan, tingkat ketebalan kuning-kuning yang ada di giginya itu, tingkat ketebalannya seberapa. Itu bisa dikerok kok, dikerok pakai gigi, pakai apa namanya? Ini kan bisa kan pakai kuku kan? Semakin tebal menunjukkan semakin lama dia enggak sikat gigi. Semakin tebal, tebal sekali nih, menunjukkan dia lama enggak sikat gigi. Padahal sikat gigi sekali lagi perkara yang disunahkan, bahkan dianjurkan sangat untuk seseorang perhatian dengan kebersihan mulutnya. Nah, kemudian masalah yang terakhir yang ingin kita sebutkan adalah waktu kapan seseorang dianjurkan untuk bersiwak. Waktu kapan seseorang dianjurkan untuk bersiwak. Siwak adalah perkara yang tadi kita sebutkan disunahkan. Terdapat beberapa hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga sebagian hadis itu bermakna umum. Artinya disunahkan di setiap saat, di setiap waktu. Di antaranya adalah hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ad-Darimi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-siwaku mataharatun lil fammi mardhatun lirabbi." Siwak akan bisa membersihkan mulut dan mendatangkan ridhonya Rabb Allah Subhanahu wa taala. Siwak itu akan bisa membersihkan mulut dan akan mendapatkan ridho Allah Azza wa Jalla. Hadis ini tidak disebutkan dan dikhususkan di waktu-waktu tertentu. Artinya kapan saja seseorang disunahkan dan dianjurkan untuk dia bersiwak. Untuk dia bersiwak. Kapan dia melakukannya? Dengan niat membersihkan mulutnya dan mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salam, maka dia akan mendapatkan pahala dan mengamalkan sunnah. Namun di sana ada 5 waktu yang lebih dianjurkan untuk seseorang bersiwak. Ada 5 waktu yang lebih dianjurkan untuk seseorang bersiwak. Yang pertama, inda shalah, ketika dia akan mengerjakan sholat. Ketika dia akan mengerjakan sholat, dia bersiwak. Nah, yang kedua, indal wudhu, ketika dia akan berwudhu, dia bersiwak. Yang ketiga, inda qiraatil Qur'an, ketika dia akan membaca Al-Quran, dia bersiwak. Yang keempat, indal istiqadhi minan naum, ketika dia bangun dari tidur. Bangun dari tidur, jangan langsung wudu, tapi dia bersiwak. Ketika bangun tidur, dia bersiwak. Ini juga perkara yang dianjurkan. Nanti akan kita sebutkan hadis-hadisnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, inda taghayyuri al-fam, ketika seseorang merasakan perubahan pada bau mulutnya, itu juga dianjurkan untuk bersiwak. Dan berubahnya aroma mulut seseorang itu memiliki beberapa sebab. Di antaranya adalah tarkul akli. Al-Imam Nawawi di dalam syarah An-Nawawi di dalam syarah Muslim belum menyebutkan kalimat tersebut. Penyebab baunya, penyebab mulut seseorang itu menjadi bau, itu memiliki beberapa faktor. Yang pertama, tarkul akli wasyurbi. Dia tidak makan, tidak minum. Dia tidak makan, tidak minum. Kalau antum gak makan, gak minum, itu pasti mulutnya bau. Sehingga harus dibersihkan. Nah, yang kedua, aklu maluhu, aklu malahu raihatun kariha. Memakan sesuatu yang memiliki bau yang enggak sedap. Makan jengkol, ya pasti mulutnya bau, ya kan? Makan pete, itu pasti mulutnya bau. Wah, baunya enak, Ustaz. Ya enak karena antum suka jengkol. Nah, enak karena antum suka pete. Nah, tapi yang lain kan enggak suka. Ataukah yang berikutnya, tulus sukut. Banyak atau lama ketika diam, itu juga sama. Diam lama itu bisa berbau mulutnya. Di antaranya pula kasratul kalam, banyak berbicara. Ini menimbulkan aroma bau yang tidak sedap keluar dari mulutnya. Al-muhim, pada kelima waktu ini dianjurkan bagi seseorang untuk dia membersihkan mulutnya dengan menggunakan siwak atau menggunakan apa saja. Karena yang dimaukan di dalam hadis ini adalah kebersihan mulut dan hilangnya aroma yang tidak sedap dari mulutnya. Nah, ini insyaallah taala yang bisa sampaikan di sini, masih beberapa masalah-masalah yang berhubungan dengan hadis ini. Insyaallah taala kita akan sampaikan pada pembahasan yang setelahnya biiznillah taala. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafadhalu hafidhakumullahu taala.